syubhat aksi demo. Afan Ustaz, bagaimana Ahlus Sunnah menanggapi syubhat diperbolehkannya kedaruratan aksi demonstrasi kepada penguasa? Karena sistem protokoler yang ketat dan berbelit sehingga tidak memungkinkan warga biasa maupun utusan warga masyarakat dapat bertemu langsung dengan penguasa, presiden, gubernur, bupati untuk menasihati atau memberitahu penguasa. Tapi harus lewat ajudan atau perantara penguasa yang kita tidak tahu apakah asumsi kita disampaikan ke penguasa atau tidak. Sehingga secara darurat diadakan aksi demonstrasi agar aspirasi atau peringatan kita lebih sampai kepada penguasa yang dibantu melalui media massa yang meliput. Masya Allah. Siapa bilang dikatakan darurat? Itu menunjukkan Anda sudah tidak punya kemampuan. Ketidakmampuan kalian dipaksakan dengan istilah darurat. Barakallahu fikum. Siapa yang mengharuskan harus Anda pribadi yang datang kepada presiden? Terlalu banyak tokoh-tokoh nasional kita yang bisa masuk kepada presiden. Betul? Masuk ke presiden itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Ketika ada sebagian tokoh yang dianggap cukup untuk menyampaikan aspirasi umat sampai kepada mereka, itu cukup. Barakallahu fikum. Sehingga dijalankan cara-cara syar'i untuk menyampaikan aspirasi. Sampaikan kepada penguasa, diterima, alhamdulillah, tidak selesai tanggung jawabnya itu. Selesai tanggung jawabnya itu. Tidak ada beban lebih daripada itu. Antum minta haknya antum kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada istilah darurat demonstrasi. Yang kedua, penguasa sendiri melarang demonya kalian. Iya, Mas. Nah, iya. Aslinya enggak setuju. Tapi ya berhubung ada aturan ini dan segala macamnya, setelah dialihkan, diarahkan, dijaga ketat dan segala macamnya. Aslinya kalau kamu tanya pemerintah, enggak mau mereka. Terbukti sebelumnya ada anjuran, jangan diadakan, jangan diadakan. Siapa ya? Itu pemerintah yang sudah mengeluarkan kebijakan. Kalau kamu muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan taat pada penguasa. Ya siap, kami gak demo. Kenapa? Larangan penguasa. Kalau kami ahlus sunnah mengatakan tidak, kami gak demo, karena gak syar'i caranya. Plus dilarang sama pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Cara-cara yang syar'i, barakallahu fikum, memang gak instan menurut kalian, tapi barokah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ngoten nggih? Cara-caranya dibahas panjang di banyak-banyak daurah bagaimana menyikapi penguasa yang zalim dan segala macamnya. Dan tidak menimbulkan kegaduhan, tidak memunculkan keributan-keributan, tidak. Energinya ya tidak terkuras banyak, tenang, damai, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, tidak ada fitnah, tidak ada apa, tapi barokah minallah. Barokah minallah. Mendoakan kebaikan penguasa, mentaati mereka dalam karya ma'ruf, sabar dengan kezaliman mereka tadi, tidak memberontak mereka, tidak menghujat mereka, dan segala macamnya. Menasihati dengan cara-cara yang tepat. Itu tenang, santai, kemudian barokah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Mayoritas para pendemo beranggapan bahwa dengan demonstrasilah maka aspirasi atau tuntutan mereka pada pemerintah akan ditanggapi. Jika tidak melalui jalan demo ini, maka pemerintah akan atau sering mengabaikan aspirasi atau yang mereka katakan sebagai nasihat. Bagaimana menanggapi masalah ini? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Ini barakallahu fikum, karena mereka hanya menyelesaikan masalah dengan cara pribadi, dengan kemampuan pribadi. Jadinya sering buntu karena pribadinya lemah. Sementara bimbingan syariat yang tadi kita utarakan itu kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, yang maha segala-galanya.